بسم الله الرحمن الرحيم. لا يدقوا ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحج والعمرة حجيدا عمرة. dalam rubu' ibadat ada berapa pembahasan? Pertama pembahasan sholat, kemudian setelah itu pembahasan zakat, kemudian pembahasan puasa, dan kemudian pembahasan haji. Walaupun pembahasan haji ini diakhirkan karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tapi dia amalan yang terbaik kedua setelah sholat, ya kan? Jadi sholat adalah amalan terbaik pertama, kemudian setelah itu haji dan umrah. Kenapa haji dan umrah ini dianggap amalan terbaik setelah sholat? Karena dia amalan yang sangat besar dan dapat menghapuskan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau kita punya dosa besar atau dosa kecil, ya kan, maka haji yang mabrur atau umrah yang makbulah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan sekalipun dosa itu bersangkutan dengan kemanusiaan. Karena akan dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dengan hak manusia. Dengan hak manusia itu kalau dalam kitab-kitab disilahkan dengan at-tabi'at. Hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia. Hak adami. Nah, itu juga bisa dihapuskan. Harusnya kalau hak manusia itu kan mesti dibayar. Kalau saya hutang nih, kan mesti dibayar. Ya kan? Kalau saya umpamanya menyakiti antum, kan mesti diminta halal terlebih dahulu. Baru dimaafkan. Ya kan? Kalau seandainya saya punya hutang, kemudian saya beristighfar kepada Allah. Apakah hutang itu lunas? Enggak kan? Tapi haji dan umrah yang akan menghapuskan itu. Tapi dengan catatan kalau memang dia meninggal ketika haji. Ketika haji dia meninggal. Atau setelah dia haji tapi belum sempat membayar hutang dan telah punya azam niat yang kuat untuk membayar hutang. Lalu belum sempat telah meninggal seperti itu. Ya kan? Maka diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya itu. Paham ya? Kemudian hukum haji. Hukum haji ini hukumnya fardu ain. Umrah juga demikian. Jadi umrah dan haji hukumnya fardu ain satu kali saja seumur hidup minimal, ya kan? Itu fardu ain bagi masing-masing kita. Dalam mazhab kita, umrah hukumnya fardu ain. Fardu ain hukumnya, tapi kewajibannya tidak alal faur. Jadi tidak wajib bersegera. Sekarang kita punya harta, tidak wajib sesegera mungkin untuk mendaftar haji atau untuk berangkat haji. Karena kewajiban haji itu alat tarahi. Boleh kapan pun mengerjakan walaupun nanti sebelum meninggal. Nah, itu namanya kewajibannya alat tarahi. Tapi bisa menjadi wajib mudayyak, yaitu dituntut segera mungkin untuk mengerjakannya ketika kita khawatir harta kita akan hilang atau harta kita akan habis. Atau khawatir diri kita akan lemah nanti tidak mampu lagi untuk melaksanakan haji. Ya kan? Nah, maka kalau seandainya kita khawatir hal-hal demikian atau umpamanya kita nazarkan, ya kan, maka dia menjadi wajib mudayyak. Kita nazarkan umpamanya tahun depan saya berangkat haji karena Allah Ta'ala, kita nazarkan, maka wajib dia melaksanakan haji secara segera mungkin, padahal asalnya adalah alat tarahi. Paham ya? Hukumnya fardu ain. Kemudian ada kalanya fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ini, kalau haji yang kedua, umrah yang kedua, hukumnya fardu kifayah, menghidupkan Ka'bah dengan ziarah dan ibadah setiap tahun. Ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian ketiga hukumnya adalah mandub atau sunnah. Ini bagi anak kecil atau bagi hamba sahaya, bagi budak yang melakukan haji. Anak kecil yang belum baligh kalau melakukan haji, hajinya tidak dihitung fardu ain, tidak dihitung fardu kifayah, tapi dihitung kesunahan bagi dia. Sunnah hukumnya. Kemudian ada kalanya haram. Kalau ternyata ketika kita berangkat haji tersebut, kita yakin akan ada kemudaratan atau zan yang sangat besar bahwa akan ada kemudaratan yang akan menimpa kita, maka haram untuk berangkat haji. atau hanya kekhawatiran semata atau takut gitu, syak, maka hukumnya makruh, tidak sampai kepada derajat haram. Paham ya? Kemudian beliau katakan al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah al-qasdu. Apa qasdu itu? Al-tawajjuh, ingin kepada sesuatu, seperti itu kan? Saya ingin pergi ke Azhar, maka dianggap sebagai al-hajju, qasatul Azhar. Itu kan tawajjahtu ilal Azhar. Asalkan yang disebut dengan al-qasdu secara mutlak dianggap sebagai al-hajju. Secara bahasa, baik kepada Baitul Haram maupun tidak ke Baitul Haram. Ini menurut pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahwa maksud daripada al-hajju secara lughatan adalah bermaksud kepada sesuatu yang memang kita agungkan. Ya kan? Jadi tidak kepada sembarangan. Kalau menurut pendapat pertama tadi, mutlak. Atau pendapat yang ketiga mengatakan al-qasdu kepada tempat sesuatu yang sering kita kesana. Itu kan kasratu al-qasdi ilaihi. Kemudian wa syar'an qasdul baitil haram lin-nusuk. Menyengaja baitul haram atau wajuh li baitil haram lin-nusuk, untuk melaksanakan ibadah. Berarti al-qasdu secara syar'an itu lebih spesifik lagi, lebih mengecil lagi. Yaitu al-qasdunya hanya khusus baitul haram. Tapi juga disyaratkan adalah dengan mengerjakan secara bil-fi'li. Jangan hanya kesengajaan saja. Itu belum dianggap juga sebagai haji. Mesti ada mengerjakan secara bil-fi'li. Kemudian wal-umratu lughatan az-ziyaratu. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Kita pergi ke Masjid Sayyidina Hussein. Kita pergi ke makam Imam Syafi'i. Dianggap sebagai umrah. Maksudnya adalah ziarah. Secara mutlak. Baik ke tempat yang baik maupun ke tempat yang buruk. Sedangkan makna ziarah secara syara'an adalah ziaratul baitil haram lin nusuk. Menziarahi baitul haram untuk keperluan ibadah. Untuk nusuk, untuk ibadah. Apa perbedaan haji dan umrah? Wukuf. Hanya wukuf di Arafah. Ya kan? Karena wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Tentu itu hanya pada hari-hari haji. Pada hari umrah tidak ada wukuf di Arafah. Jadi perbedaan cuma satu itu. Ya kan? Pada amalan haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak punya wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya, orang-orang dalam permasalahan haji ini bisa kita katakan tergolong kepada 5 orang. Atau kepada 5 tipe. Yang pertama adalah orang yang sah hajinya, tapi kalau dia mengerjakan sendiri tidak sah. Man yasihhu lahu wa la yasihhu minhu. Haji untuk dia sah, tapi tidak sah kalau dia mengerjakan sendiri. Siapa itu? Anak kecil yang belum baligh, anak kecil yang belum mumayyiz, dan orang gila yang dua-duanya itu muslim. Jadi ada anak yang belum mumayyiz. Ada anak itu, ada orang itu gila. Dua-duanya muslim. Bagaimana anak kecil yang muslim? Umpamanya orang tuanya muslim. Ya kan? Maka dua-duanya tersebut, kalau seandainya haji, sah hajinya. Tapi kalau mereka yang melaksanakan tidak sah. Bagaimana kalau seandainya tidak sah? Berarti siapa yang mengerjakan? Ya mereka bersama walinya. Itu kan? Umpamanya Ustaz Ajat ini. Beliau, istri beliau melahirkan. Ternyata melahirkan di Baitul Haram. Ya kan? Berkah sekali. Kemudian beliau ingin membawa anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Sah enggak? Sah. Jadi gendong. Kemudian diwudukkan kalau ingin tawaf nanti. Ya kan? Kita yang melemparkan jumrah untuk dia. Dan haji itu jatuh untuk anak itu. Kalau kita niatkan untuk anak tersebut. Ya kan? Haji sunnah. Haji sunnah. Maka anak-anak kecil yang dibawa haji, yang belum mumais, hajinya jatuh sebagai haji sunnah. Tapi kalau dia sendiri yang mubasyarah langsung mengerjakannya, maka tidak sah. Maka kita, ini yang tipe pertama. Man yasihu lahul haju wa la yasihu minhu. Sah untuk dia dianggap haji, tapi kalau dia sendiri mengerjakan tidak sah. Yaitu anak kecil yang belum mumais, dan yang kedua adalah orang gila yang dua-duanya muslim. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah orang yang sah bagi dia itu haji secara mubasyarah. Lebih meningkat lagi. Dia sah langsung mengerjakan haji. Yaitu muslim dan mumayyiz. Muslim dan mumayyiz. Afwan. Muslim yang mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah lebih daripada itu, sah dia menazarkan. Kalau dia muslim, kalau dia mumayyiz, dia belum boleh menazar untuk haji. artinya nazarnya tidak sah dan tidak dihitung sebagai kewajiban nazarnya. Tapi ada syarat yang ketiga, yaitu merdeka. Kalau seandainya dia muslim, dia mukallaf, dia itu muslim dan dia mukallaf. Mukallaf berarti telah ada balighnya. Karena anak mumayyiz kan belum tentu baligh, gitu kan? Nah, kalau dia telah baligh, gitu kan? Maka dan dia muslim, maka sah dia menazarkan. Nah, kecil yang belum baligh belum boleh nazar, artinya belum sah nazarnya, seperti itu. Apa perbedaannya mumayyiz baligh itu? Jadi ada istilahnya bisa kita bagi, kalau fase kita dalam Islam itu ada dua lah. Ada namanya sobi dan ada namanya al-bulugh. Sobi dan al-bulugh. As-sobi itu tingkatannya pertama dia belum mumayyiz. Ya. Kemudian setelah mumayyiz, sebelum mumayyiz, kemudian setelah itu ada tingkatan mumayyiz. Mumayyiz ini dia telah bisa makan minum sendiri, telah tahu baik yang buruk gitu kan, telah bisa istinja sendiri, makan minum sendiri. Ini namanya mumayyiz. Ya, telah punya akal kesadaran. Kalau mau menghampiri ihtilam, mau sebentar lagi akan bisa keluar mani, imtina gitu kan, atau mimpi basah ihtilam, maka itu dianggap sebagai murahiq. Disebut sebagai murahiq. Kalau telah keluar mani disebut sebagai buluh. Berarti ada dua tingkatan kalau kita tulis seperti ini. Fase kita. Fase pertama disebut dengan as-sabi. Kemudian fase kedua al-buluh. Fase as-sabi ini fase saja dari pertama ghairu mumayyiz. Belum mumayyiz, anak kecil kali. Kemudian punya kesadaran al-mumayyiz. Kemudian selanjutnya al-murahiq. Murahiq ini adalah man qaraba al-ihtilam, man qaraba al-ihtilam, orang yang hampir ihtilam. Ihtilam ini maksudnya keluar mani, tapi belum keluar mani. Ya kan? Karena kalau keluar mani dia telah sampai fase dewasa al-bulugh. Karena fase dewasa dalam Islam itu adalah al-bulugh. Karena fase ini dia telah dituntut oleh syariat, taklif namanya. Telah ada kulfah baginya, ya kan? Buluh ini dengan salah satu yang tiga. Apa saja? Yang pertama dengan ihtilam. Apa maksud ihtilam itu? Bukan hanya mimpi basah ya. Boleh jadi dia tidak mimpi tapi memang basah. Artinya sarannya adalah imna, basah gitu. Ya. Baik dengan mimpi atau tidak mimpi. Yang kedua dengan apa? Dengan haid kalau bagi perempuan. Nah, kalau istilah ini bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Lidzakar wal unsa. Baik dia laki-laki maupun perempuan, dia berpotensi untuk ihtilam. Yang kedua adalah dengan haid. Haid untuk laki-laki perempuan. Untuk perempuan saja di sini. Nah, kemudian selanjutnya dengan usia. Ihtilam apa namanya? Keluar mani ini berapa batas usianya? Para ulama kita khilaf juga di sini. Ada yang mengatakan batas usianya ini dia 9 tahun. Dia batas usianya 9 tahun. Jadi kalau usia orang 9 tahun, maka dia telah dianggap sebagai dia akan telah memungkinkan untuk ihtilam. Nah, seperti itu. Tapi 9 tahun ini juga khilafiyah antara ulama kita. Ada yang mengatakan dia taqribiyah, lebih kurang 9 tahun. Boleh jadi belum mencapai 9 tahun, tapi kurang sedikit 9 tahun. 9 tahun kurang 2 hari, umpamanya gitu kan. 9 tahun kurang sehari. Atau 9 tahun lebih, itu udah pasti. Ada yang mengatakan pendapat kedua yaitu tahdidan. Itu mesti 9 tahun pas. 9 tahun qamariyah. Ada yang mengatakan bahwa bagi laki-laki yang tahdid, bagi perempuan takrib. Gitu. Berarti ada khilafiyah juga di sini, tiga. Ada mengatakan tahdidiyah. Paham tahdidiyah? Pas 9 tahun. Atau takribiyah. Apa maksud takribiyah? Kurang lebih. Nah, gitu kan? Atau ada yang mengatakan khilaf di sini. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk zakar Tahdid, tahdid mustawa, perempuan, apa? Takrib. Ah itu kalau usia mani, keluar mani. Jadi kemungkinan pada usia tersebut itu ikhtilaf dalam mazhab kita. Kemudian kalau dalam permasalahan haid itu berapa usianya? 12 tahun ya. Ah 12 tahun. Takriban di sini. Kemudian as-sinnu usia kalau usia di sini? Hah? 15 tahun ya, 15 tahun. Jadi kalau telah ada salah satu ini, maka orang itu dianggap dewasa dalam mazhab kita. Dalam Islam ya, khusus dalam mazhab kita. Bagaimana? Umpamanya manapun yang dahulu, umpamanya dahulu keluar mani, karena ini usia 9 tahun kan, dulu keluar mani. Tapi ternyata tak keluar sampai usia dia 12 tahun, ternyata keluar haid. Maka haid dianggap, maka mani tidak dianggap bagi perempuan gitu. Kan bagi laki-laki belum juga. Masih belum keluar. Tapi umurnya udah 15 tahun, qomariyah gitu kan, maka dianggap sebagai baligh walaupun belum keluar mani. Ya. Nah, jadi ini kalau telah ada salah satunya maka dia telah sampai pada fase dewasa dalam Islam, yaitu dia ditaklif. Nah, ini al-bulugh ini disebut sebagai al-mukallaf. Ya, al-mukallaf. Nah, al-mukallaf, tapi syaratnya mukallaf di sini adalah dia mumayyiz. Ya. Berarti bisa kita katakan al-mukallaf itu adalah al-aqilul al-baligh al-aqilul al-aqilul al-mumayyiz al-aqil al-mumayyiz al-aqil al-baligh itu disebut dengan al-mukallaf. Paham ya? Karena sering kita jumpai murahik ihtilam apa maksudnya. Paham ya? Jadi syarat sah untuk jadi ada lima tipe. Tipe pertama sah dia sah hajinya tapi tidak sah untuk dia mengerjakan. Siapa itu? Anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz dia. Tipe yang paling atas. Ghairu mumayyiz yang nomor satu paling atas. Ghairu mumayyiz. Ya kan? Dan dia muslim atau dia adalah orang gila dan dia muslim, gitu kan? Sah hajinya tapi dia tidak sah mengerjakannya. Kemudian sah hajinya kalau dia mengerjakan. Nah, kalau dia telah sampai fase kedua ini, mumayyiz. Ya kan? Kalau dia mumayyiz dan dia muslim, maka sah dia langsung mengerjakan haji. Ya? Tapi belum dianggap haji Islam itu. Nanti kalau dia baligh, wajib mengulangi haji lagi. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah sah dia menadarkan haji. Nah, bagi orang yang dua tipe di atas tadi, itu belum sah menadarkan haji. Tapi kalau telah sampai ke batas ini, mukallaf ini baligh dia aqil baligh kemudian dia mumayyiz tentunya maka dia telah sah menadarkan haji. Nah, maka syarat sah untuk menadarkan haji adalah muslim yang mukallaf Islam dan taklif. Tapi semua itu kalau dia mengerjakan dia telah mukallaf, dia telah Islam, dia Islam tapi dia hamba saya, dia budak, maka hajinya tersebut tidak dihitung sebagai haji Islam. Kalau dia merdeka nanti lagi, ya kan, maka wajib mengulang haji yang kedua yang dianggap sebagai haji Islam dalam Islam itu. Karena haji yang dikerjakan dalam masa budaknya itu masih dianggap sebagai haji sunnah. Ya, maka syarat untuk haji Islam tambah satu lagi yaitu merdeka. Maka syaratnya adalah muslim, mukallaf dan merdeka. Ya, kalau seandainya itu syaratnya adalah bagi yang bukan anak kecil dan bukan budak. Kemudian syarat selanjutnya adalah syarat yang wajib bagi dia sebagai wajib aini. Tadi kita bagi hukum haji adalah diantaranya fardu ain. Yang menuntut fardu ain di sini syaratnya semua tadi dan ditambah selanjutnya adalah al-mustatid atau istita'ah. Pertama Islam, kemudian mukallaf, kemudian merdeka, kemudian terakhir istita'ah. Ya kan? Maka kalau telah terkumpul empat-empat ini, maka fardu ain bagi dia untuk mengerjakan haji. Nah, maka kesimpulannya pertama, syarat sah haji yang kita katakan dia sah hajinya, ya kan? Syaratnya hanya Islam. Baik dia belum baligh maupun telah baligh, syaratnya hanya Islam saja. Ya? Baik dia mumayyiz maupun tidak mumayyiz, syaratnya Islam. Baik dia gila maupun sadar, syaratnya Islam. Maka syarat sah haji adalah hanya Islam. Yang kedua, syarat sah mengerjakan mubasyarah haji. Dia sendiri mengerjakan, syarat sahnya adalah Islam dan tamyiz. Islam dan Tamyiz. Kemudian sah menazarkan haji Islam dan Tamyiz dan ditambah terakhir ini. Buluh. Islam dan Tamyiz dan buluh. Syarat sah untuk haji dianggap haji Islam lebih daripada itu mesti dia merdeka. Kalau budak belum sah, ya kan? Kemudian syarat wajib haji bagi dia, syarat wajib lagi, syarat wajib haji fardu ain. Semua yang di atas itu ditambah lagi syarat kemampuan. Islam, kemudian dia itu tamyiz, kemudian dia baligh, kemudian dia itu merdeka, kemudian dia memiliki kemampuan. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia memiliki harta? Kemudian ta'arud. Ini saya mau menikah mau atau mau haji. Ta'arud antara pernikahan dan haji. Ya kan? Mana yang harus didahulukan? Dua-duanya tentu penting. Ini rukun Islam, ini rukun... rukun hidup. Mana yang lebih didahulukan? Ya kan? Maka dilihat kepada kondisi orang-orang. Jadi tidak diumumi hukumnya. Tapi tergantung kepada masing-masing. Kalau seandainya orang tersebut tidak akan khawatir akan zina, ya dahulukan haji. Ya kan? Tapi kalau khawatir akan zina, bahkan kalau seandainya dia yakin kalau tidak akan menikah akan jatuh kepada zina atau perbuatan haram, maka wajib dia mendahulukan pernikahan. Ya kan? Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, belum sempat untuk haji, maka dia tidak dianggap berdosa. Ya kan? Karena dia telah menyempurnakan setengah imannya. Syurutu wujubil, bukan itu anunya, alasannya, alasan saya aja. Syurutu wujubil haji. Syarat wajib haji, syarat-syarat wajib haji. Syurutu wujubil haji wal umrati ada lima. Syarat wajib haji dan umrah itu lima. Pertama Islam, yang kedua adalah baligh, yang kita sebutkan tadi. Islam, baligh, kemudian yang ketiga, berakal, keempat, merdeka, huriyah, kemudian kelima, istitomah. Lima ini seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, maka kita rinci persatu, satu persatu. Pertama adalah Islam. Maksudnya adalah Islam sekalipun pernah mengalami Islam. Walau fima madu. Maka orang yang pernah Islam, siapa contohnya? Orang murtad, maka dia dituntut untuk mengerjakan haji. Bagaimana dituntut? Kan dia tidak sah. Karena syarat niat itu adalah Islam. Dia tidak Islam. Maksudnya adalah ada khitab untuk dia. Khitab mutolabah. Bagaimana? Bahwa kalau seandainya dalam masa murtad, dalam masa kekafiran itu, dia memiliki istita'ah, memiliki kemampuan untuk haji. Tapi tentu dia tidak akan haji karena dia kafir, ya kan? Kemudian dia kembali Islam. Nah, ternyata setelah Islam dia miskin umpamanya. Maka wajib nanti dia mengqadha. Ya kan, kalau dia telah mampu. Artinya, selama dia umpamanya kafir, murtad, dan selama kafir itu dia memiliki kemampuan. Anggaplah dia kafir selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu mampu dia umpamanya. Tentu wajib haji satu kali. Cuman ya. Maka wajib dia mengqadha haji ini. Seperti itu. Beda kalau seandainya dia kafir asli. Belum pernah mengalami Islam. Maka bagi orang ini, tidak wajib secara mutolabah. Secara tuntutan kita tidak wajib menuntut dia untuk haji. Artinya, kalau seandainya dia itu kaya ketika kafirnya, kemudian ketika dia Islam, dia jatuh miskin, umpamanya kan, diuji oleh Allah langsung, maka dia tidak wajib mengqadha kemampuannya ketika dia itu kafir. Ya kan? Maka dimulai istita'ah jadidah ketika dia Islam baru. Nah, paham ya? Itu perbedaan antara Islam kafir asli dan kafir tidak asli. Kafir asli. Yang pernah Islam. Kemudian yang kedua adalah al-buluh. Syaratnya al-buluh. Apa tuh tanda-tanda buluh? Salah satu yang tiga. Cukup aja itu salah satu yang tiga. Nah gitu. Apa itu? Ihtilam atau haid atau as-sin. Bukan as-sin ya. Cina. Aswabi? Indah? Oh, ketika balik. Jadi anak kecil yang telah balik, seperti itu ya? Ya syaratnya kan memang baligh. Syarat yang kedua memang baligh. Tadi kita sebutkan bagaimana tadi? Maksudnya sah dia mengerjakan, tapi kalau wajib haji bagi dia belum tentu, karena belum mampu mungkin, atau mungkin dia budak gitu kan, melihat kepada syarat selanjutnya nanti. Oh, dalam puasa. Oh iya. Jadi anak kecil yang telah baligh, bagaimana puasanya? Kita wajibkan dalam puasa, seperti itu ya. Oh, paham. Bukan begini maksudnya. Jadi anak kecil ketika baligh itu sunahkan puasa, bukan begitu maksudnya. Itu di Munis ya? Atau di mana bacaan? Anggap di Munis aja lah, pura-pura aja lah. Jadi jadi umpamanya ada dalam kasus kita wajib menahan puasa. Menahan, tapi wajib kita mengqadha nanti. Maksudnya kita lupa niat di malam hari. Ya, di malam hari kita lupa berniat. Siang hari sadar. Nanti tidak niat malam hari. Loh iya, ketiduran semalaman gitu kan. Siap berbuka langsung tiduran. Sampai bangun setelah subuh. Nah, gitu. Belum berniat di malam hari. Maka siang hari itu wajib juga dia menahan. Wajib dia menahan. Nah, tapi nanti wajib diqadha. Ini diantaranya umpamanya kan. Tapi ada kasus-kasus yang hukumnya sunnah bagi dia. Kalau dia balik. Umpamanya anak kecil kalau dia balik. Dia anak kecil tidak wajib puasa. Ya kan? Karena belum balik belum wajib puasa. Belum ihtilam, belum sampai umurnya atau selanjutnya. Belum wajib puasa. Tapi ternyata di siang hari Ramadan dia balik. Nah itu maksudnya. Anak kecil ketika dia balik di siang hari. Tapi kan itu kan siang hari itu tidak berniat di malam hari dia. Dia tidak ada ketika tulul fajri. Ya kan? Maka sunnah hukumnya dia untuk menahan sisa hari. Umpamanya dia balik jam 10. Jam 10 keluar mana? 10 siang. Umpamanya kan? 10 pagi. Maka dari jam 10 sampai maghrib, sunnah hukumnya dia untuk menahan. Begitu juga umpamanya perempuan. Perempuan umpamanya kalau seandainya berhenti darahnya di siang hari, sunnah hukumnya untuk menahan sampai maghrib, tidak makan minum. Siapa? Bagi anak kecil. Enggak, anak kecil enggak diqadha. Anak kecil tidak diqadha. Ya kan? Ya, tidak diqadha bagi mereka. Bagi perempuan wajib qadha. Ya kan? Karena perempuan yang maksudnya yang telah pernah haid ya. Bukan yang pertama kali haid. Karena yang pertama kali haid sama dengan pertama kali baligh seperti tadi. Pertama kali keluar haid umpamanya kan pas di siang hari. Ya. Paham ya? Itu maksudnya anak kecil yang apabila dia baligh sunnah hukumnya. Yang kedua, syarat daripada wajib haji adalah baligh. Maka haji dan umrah tidak wajib bagi anak kecil sekalipun dia telah mumayyiz atau sekalipun dia telah murahik, maka tidak wajib bagi dia haji. Ya kan? Sekalipun sah untuk haji untuk dia dan sah dan dianggap sebagai haji sunnah. Bagaimana kalau ketika dia haji dia baligh? Ketika haji dia baligh. Maka dilihat kapan mulai dia baligh. Kalau seandainya dia balik ketika wukuf di Arafah, pas ketika wukuf di Arafah, ya kan, tanggal 9 itu, dia balik. Maka hajinya tersebut sah. Dan dia anggap sebagai haji Islam. Artinya ketika dia balik nanti, artinya dia tidak wajib mengulang haji lagi. Tapi kalau anak kecil yang belum balik, setelah balik, maka wajib mengulang hajinya. Ya kan? Artinya setelah balik, kalau setelah melaksanakan haji semuanya, kemudian dia balik lagi, itu belum dianggap sebagai haji Islam, baru dianggap sebagai haji sunnah. Nanti setelah dia mampu lagi wajib melaksanakan haji di bulan haji berikutnya atau seterusnya. Tapi kalau anak ini balik ketika tawaf atau sebelum tawaf, ya maka hajinya dianggap sah. Kalau seandainya dia telah mengerjakan sa'i umpamanya, maka wajib diulangi sa'i. Karena sa'i itu boleh dikerjakan pas pertama datang, umpamanya pas pertama datang kan ada namanya tawaf hudum, tawaf pas pertama kali. Setelah tawaf itu kita boleh mengerjakan sa'i langsung. Ya kan? Maka kalau seandainya anak itu telah mengerjakan sa'i, kemudian setelah itu wukuf, ya kan? Maka wajib dia mengulangi sa'i lagi. Karena sa'inya tadi tidak dikerjakan dalam keadaan baligh. Nah, gitu kan? Kenapa yang jadi patokan adalah wukuf di Arafah? Karena wukuf di Arafah ini adalah rukun haji yang paling besar. Bahkan itu dijadikan perbedaan antara haji dan umrah. Wukuf di Arafah, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Jadi seolah-olah beliau mengatakan haji itu hanya wukuf di Arafah. Ini menunjukkan sebagai ta'zimnya wukuf di Arafah. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah mengatakan miftahus shalah at-tuhur. Kunci salat itu bersuci, padahal selain suci juga ada menutup aurat, menghadap kiblat, ya kan? Bersih dari najis. Tapi kenapa Rasul mengatakan at-tuhur? Ini menunjukkan bahwa toharah adalah perangkat yang paling penting dalam ibadah sholat. Nah, sebagaimana wukuf di Arafah adalah perangkat paling penting dalam ibadah haji. Nah, maka kalau seorang anak balik ketika dia wukuf atau sebelum wukuf, maka sah hajinya. Ya, maka tidak wajib dia mengulangi lagi nanti. Kemudian syarat ketiga adalah al-aqlu, yaitu berakal. Maka orang gila tidak wajib haji bagi dia, walaupun gilanya itu muta'addi. Ya, walaupun gilanya secara muta'addi kesengajaannya. Tapi kalau sah tidak haji bagi dia, sah dia anggap sebagai haji sunnah. Bagaimana kalau ternyata ketika haji dia berakal, sadar, ya kan? Maka sama kasus dengan anak kecil tadi. Bagaimana? Kalau berakal sebelum wukuf atau ketika wukuf, maka haji tersebut dianggap sebagai haji Islam. Kalau dia telah sa'i tadi, wajib mengulangi sa'i lagi. Karena sa'i tadi belum dikerjakan ketika dia telah berakal. Tapi kalau setelah wukuf, baru dia sadar atau berakal, maka wajib dia mengulangi haji lagi. Artinya itu tidak dianggap sebagai haji Islam. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-hurriyah, merdeka. Maka hamba saya budak, ya kan, apapun jenisnya, ya kan, baik budak itu budak setengah, al-muba'at, budak yang melakukan angka perjanjian dengan tuannya, mukatab, budak apapun, tidak sah hajinya. Tidak dianggap haji Islam. Kalau dia merdeka nanti, maka wajib mengulang haji lagi. Ya. Kemudian yang kelima, al-istita'ah, yaitu memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Apa istita'ah ini? Istita'ah ini ada dua. Ada kalanya dia mampu sendiri untuk melaksanakan haji. Ya kan? Tanpa meminta perwakilan kepada orang lain. Ini namanya istita'ah bin nafsi. Ada yang kedua, dia memang tidak mampu sendiri. Dia lemah umpamanya kan? Tua bangka seperti itu. Tapi dia punya uang yang bisa dia upah orang lain untuk menggantikan hajinya. Ya? Maka ini namanya istita'atun bil ghairi. Maka istita'ah itu ada dua. Istita'atun bin nafsi, ada istita'atun bil ghair. Karena ibadah itu, kalau ibadah murni badaniyah, ya kan, seperti sholat, apalagi i'tikaf, apalagi ibadah murni badaniyah, puasa, maka tak sah, tidak bisa, dia tidak menerima inabah, dia tidak bisa digantikan. Jadi tidak boleh ya, saya kasih uang nih, gantikan saya sholat. Maka orang-orang paling kaya, mudah kali dia, mereka, tidak perlu mereka sholat. Tapi kalau ibadah tersebut ada campuran maliyahnya, atau khusus maliyah, maka boleh digantikan. Bayar zakat, boleh kita wakilkan. Ya kan? Menyembelih, boleh kita wakilkan. Melaksanakan haji, boleh kita wakilkan. Dengan syarat-syarat yang kita jelaskan. Kalau ibadah badaniyah murni, tidak boleh digantikan. Tidak. La yaqbalul inabah. Syarat wajib istita'ah, untuk terlaksananya istita'ah binafsi, ya kan? Syaratnya ada tujuh. Syaratnya ada tujuh. Yang pertama adalah dia memiliki biaya. Al-Qudruh ala tahsili mu'anis safar. Memiliki biaya untuk melakukan safar. Melakukan safar. Selama dia berangkat, selama dia tinggal di sana, dan selama dia kembali. Berangkat, tinggal di sana, dan kembali. Kalau memang dia ingin kembali. Kalau ingin tetap di sana, maka diharapkan biaya untuk kembali. Ya kan? Kemudian biaya tersebut mencakup untuk makan, untuk minum, biaya tempat membawa barang-barangnya, ya kan? Tapi syarat biaya ini adalah biaya yang memang lebih dari kebutuhan. Nah, biaya yang lebih daripada kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Kita butuh umpamanya membayar hutang. Ya kan? Maka jangan paksakan untuk berangkat haji. Bayar hutang. Walaupun hutang tersebut hutang muajjal. Apa hutang muajjal itu? Yang kewajibannya tidak sekarang. Nanti. Nah, seperti itu ya. Walaupun muajjal maka tidak wajib bagi kita haji. Artinya kita dianggap tidak mampu dalam kondisi ini karena kita punya utang. Kemudian biaya yang kita punya tersebut kelebihan daripada tempat tinggal kita. Tapi kita punya uang hanya untuk biaya rumah, ya. Maka tidak wajib juga untuk menjadikannya untuk haji. Tapi kalau kita mampu, seseorang tersebut umpamanya bisa dia tidur atau dia hanya jomblo sendiri, tidak ada orang di dunia ini bersama dia. Dan artinya orang tuanya tidak ada selain itu yang wajib dia nafkahi. Dia bisa tinggal di madrasah, umpamanya tinggal bisa di pondok, beribad, gitu kan? Dia tidak butuh sama sekali di rumah, gitu kan? Maka kalau dia punya harta, boleh dia untuk haji. Kemudian seandainya kalau dia butuh pembantu atau butuh hamba sahaya kalau dahulu untuk membantunya bekerja, ya kan, dan butuh biaya membeli budak itu atau butuh biaya untuk membiayai mereka, maka tidak perlu juga biaya ini digunakan untuk haji. Jadi mesti lebih daripada keperluan atau keperluan kitab umpamanya, kan. Ustaz Wildan ini beliau memang punya kitab tapi butuh untuk membeli kitab, memang punya biaya tapi butuh untuk beli kitab. Atau bahkan beliau punya kitab di rumah beliau. Dan kalau dikalkulasikan, kitab itu miliaran umpamanya gitu kan. Maka tidak mesti beliau jual itu untuk pergi haji. Karena beliau butuh setiap hari mutola'ah. Sekalipun dalam satu kitab dan kitab lain itu ada keserupaan. Soalnya itu kita pikirin gitu, pikir yang lain. Kan ada keserupaan itu. Ya kan? Tapi kita katakan bahwa masing-masingnya punya kelebihan. Di sini punya kelebihan, di sana punya kelebihan. Tidak mesti menjualnya supaya kita untuk naik haji. Atau kita punya harta yang keperluannya adalah untuk keseharian. Contohnya adalah punya alat mesin, gitu kan, untuk bekerja kita di sawah atau mesin jahit. Tidak mesti dijual alat itu supaya kita naik haji, tidak mesti. Kemudian biaya ini maksudnya adalah biaya makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya nanti, kemudian ujroh dokternya kalau seandainya butuh dokter nanti. Biaya obatnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Dia memiliki biaya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah punya biaya di tempat-tempat yang biasanya ada di sana. Dahulu orang melakukan perjalanan kan tidak pernah dengan pesawat. Orang dulu melakukan perjalanan dengan apa? Kalau kita dari Indo dengan kapal seperti itu kan, atau dari yang tempat yang jauh yang dibatasi dengan apa namanya? Dengan laut, samudra, itu dengan kapal. Kalau orang-orang Arab dengan unta atau dengan kuda seperti itu, ya kan? Maka kalau seandainya ini kita mengkaji syarat-syarat yang dahulu. Orang dahulu kenapa beliau menyebutkan syarat ini? Karena di dalam kitab disebutkan yaitu mereka memiliki biaya di tempat-tempat tertentu. Nah, gitu. Umpamanya kan perjalanan unta itu kan enggak 24 jam. Dia kan ada tempat berhentinya, pos-pos berhentinya. Nah, gitu. Jadi diperkirakan ada biaya dan ada ada kemungkinan dia beli makanan atau beli sesuatu yang untuk keperluannya untuk perjalanan di tempat-tempat dia singgah. Jadi di pos-pos itu memiliki punya makan lah di sana gitu. Kalau butuh umpamanya tempat-tempat tinggal, punya tempat tinggal di sana seperti itu. Tapi kalau seandainya sekarang ada perang umpamanya gitu kan, Ukraina sama Rusia gitu kan, tempat pos semuanya itu tidak bisa dilewati. Ya, maka tidak wajib haji bagi dia. Kita masih di sini. Ya. Bagaimana kalau dia tidak punya biaya, tapi dia bisa bekerja? Ya, jadi dia bisa bekerja. Dia backpacker pertamanya awalnya, tapi di perjalanan bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari-hari hajinya. Maka ini kita rincikan. Kalau seandainya perjalanannya itu hanya perjalanan yang pendek, jarak dia dengan Makkah itu tidak sampai 2 marhalah. Jarak dia dengan Makkah tidak sampai 2 marhalah. Maka ini, kalau seandainya bekerja sehari dan bisa memenuhi hari-hari hajinya, kapan hari-hari haji itu? Ya, dari tanggal 7, kemudian tanggal 7, 8, sampai tanggal 13. Atau sampai tanggal 12. Ya kan? Tanggal 12 kalau dia nafar awal. Tanggal 13 kalau dia nafar sani. Nanti kita bahas. Itu nafar awal atau nafar sani. Tapi kalau wajib bagi dia haji. Kalau perjalanannya jarak di antara Makkah itu hanya tidak sampai 2 marhalah. Ya kan? Dan dia bisa bekerja satu hari untuk memenuhi kebutuhan hari-hari hajinya. Tapi kalau perjalanannya, tapi kalau seandainya dia tidak bekerja sehari untuk memenuhi hari-harinya, maka tidak wajib bagi dia untuk bekerja, untuk melaksanakan haji. Karena kalau dia bekerja, tentu kalau dia haji, tentu hari-hari bekerjanya akan terpotong nanti. Nah, tentu dia tidak mampu melaksanakan ibadah, melaksanakan atau memiliki biaya di masa-masa hari terputus dalam melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian syarat ketiga adalah, itu syarat dua syarat pertama. Jadi memiliki biaya, kemudian memiliki biaya di pos-pos. Itu yang bahasa kita, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah aman di perjalanan. Aman di perjalanan. Apakah masuk di sini aman secara 100%? Tidak. Tapi aman yang layak dengan perjalanan ini. Kalau dia melakukan perjalanan dengan kapal, umpamanya, ya kan? Maka disyaratkan, umpamanya, kondisi itu cuaca, cuaca yang memang mengizinkan, umpamanya, untuk sampal berlayar. Tapi kondisi mengatakan, ini kalau ada kapal yang berlayar, ini akan oleng ini. Nah, maka ini tidak aman. Nah, gitu. Kalau di perjalanan, umpamanya, kalau dia memakai onta atau memakai perjalanan darat, aman di pos-pos. Tidak ada perperangan atau tidak ada perampokan dan seterusnya. Ya kan? Kemudian syarat yang keempat adalah memiliki rohilah. Apa rohilah itu? Kendaraan. Dia punya kendaraan. Baik dengan dibelinya atau dengan disewanya, ya. Dia punya kendaraan. Tapi dilihat dulu, apakah seorang yang ingin melakukan ibadah ini laki-laki atau perempuan? Kalau seandainya perempuan atau khunsa, maka wajib secara mutlak bagi mereka punya kendaraan. Punya kendaraan ini maksudnya punya biaya kendaraan juga. Jadi tidak mesti punya kendaraan, tapi punya biaya untuk kendaraan. Ya kan? Baik jarak antara dia dengan Makkah itu 2 marhalah, atau kurang dari 2 marhalah, ya kan? Baik dia mampu berjalan atau tidak mampu berjalan, maka mutlak bagi perempuan dan bagi khunsa mesti memakai kendaraan pergi ke Makkah. Paham ya? Tapi kalau bagi laki-laki, maka kita rinci. Kalau seandainya perjalanannya adalah perjalanan yang jauh, yaitu lebih dari 2 marhalah jarak antara dia dengan Makkah, maka wajib atau disyaratkan untuk wajibnya haji ini adalah punya kendaraan. Kalau dia tidak punya kendaraan, jarak dia antara Makkah itu adalah lebih dari 2 marhalah, tidak wajib haji. Ya, gitu ya. Yang kedua adalah, kalau seandainya jarak antara dia dengan Makkah itu kurang dari 2 marhalah. Kalau tadi lebih dari 2 marhalah, maka syaratnya mesti dia punya kendaraan. Walaupun dia mampu berjalan, seperti itu ya. Karena ada sebagian orang tuh mampu mungkin berjalan, walaupun jaraknya sangat jauh. Maka tidak dibebani untuk dia untuk wajib haji. Karena syaratnya mesti dia punya kendaraan untuk wajib haji. Tapi kalau jaraknya itu tidak sampai 2 marhalah. Ya, 70 kilo cuman, 60 kilo, 50 kilo, dekat sekali. Nah, seperti itu. Ya kan? Maka kalau seandainya dia mampu berjalan kaki, maka wajib bagi dia haji. Baik dia punya kendaraan maupun tidak punya kendaraan, wajib dia melakukan haji. Kalau jaraknya itu hanya kurang dari 2 marhalah dan dia laki-laki. Ya? Bagaimana kalau dia tidak mampu berjalan? Maka syaratnya adalah tidak mampu berjalan, yaitu sulit sekali dia berjalan, maka syaratnya wajib bagi dia punya kendaraan, ya, punya kendaraan. Kalau seandainya kita katakan dia wajib punya kendaraan atau wajib punya biaya untuk kendaraan, tentu sekarang lebih mudah ya, dengan pesawat, dengan mobil dan yang lainnya, dengan bus dan yang lainnya. Ini pembahasan yang di kitab-kitab, kita bahas sedikit supaya kita paham kalau membaca kitab nanti. Dahulu, ya kan, kalau seandainya dia itu tidak mampu berjalan kaki, sedangkan jarak antara dia dan Makkah itu kurang dari 2 marhalah, maka wajib dia punya kendaraan, seperti itu. Kalau dia punya kendaraan, wajib punya tempat duduk di atas kendaraan itu. Kan di atas kuda, onta itu biasanya ada tempat duduk itu. Kalau punya tempat duduk di sana, ya kan, maka tempat duduknya yang nyaman, bukan karena mungkin boleh jadi dia sulit duduk di atas onta itu. Kalau di punggung itu kan sakit itu, kalau duduk lama kan sulit itu. Maka disarankan punya tempat duduk seperti itu. Tentu tempat duduk itu harus seimbang ya. Maka disarankan punya seimbangan di sampingnya itu. Punya adil gitu. Yang tempat duduk itu disebut dengan mahmil, seimbangan itu disebut dengan adil. Syaratnya dia punya orang yang menyeimbangin dia juga. Tapi syarat orang itu adalah orang yang tidak fasik, yang layak dengan dia. Kemudian dia punya biaya untuk membiayai orang tersebut. Tapi kalau dia orang fasik dan tidak punya biaya, maka tidak disyaratkan untuk dia, atau tidak wajib haji bagi dia. Kalau kita wajibkan haji dalam kondisi ini, ya, maka disyaratkan juga punya kanisah bagi dia. Kanisah itu yang pakai kita dirikan semacam di tempat duduk itu semacam tonggak, kemudian dikasih penutup, ya kan? Melindungi dari panas dan dingin seperti itu. Itu dahulu ya. Kalau tentu sekarang kondisi lebih memudahkan kita untuk permasalahan kendaraan ini, ya, dengan adanya bis, dengan adanya pesawat. Kemudian yang kelima adalah dia bisa di atas kendaraan itu tanpa kesulitan. Ya, dia bisa mungkin di atas kendaraan itu tanpa kesulitan. Kalau dia tidak mungkin sama sekali di atas kendaraan itu, atau mungkin tapi dalam keadaan yang sulit sekali, maka tidak dianggap sebagai al-mustati'. Kemudian yang keenam syaratnya adalah dia mampu berjalan secara adat, secara biasa. Tidak disyaratkan perjalanan itu secara cepat. Jadi perjalanan yang normal. Perjalanan yang normal. Nah, seperti itu. Sampai dengan normal. Anggaplah umpamanya dari Mesir ini dahulu ya. Umpamanya dahulu orang melakukan perjalanan dari Mesir ini dengan ke Makkah itu umpamanya anggaplah berapa hari? Anggaplah 3 hari, anggap 2 hari. Gitu kan, dengan unta. Anggaplah 2 hari seperti itu, ya kan? Maka kalau dia mampu melakukan perjalanan 1 hari, maka tidak wajib bagi dia. Dia disyaratkan mampu secara mu'tad. Ya 2 hari seperti itu. Seperti yang kita sepakati. Contoh, Imam Majuri menyebutkan adatnya orang Mesir itu kalau dulu mereka melakukan haji itu mereka berangkatnya itu rombongan. Rombongan itu berangkatnya biasanya adalah tanggal 27 Syawal dan pulangnya nanti di akhir safar. Jadi 27 Syawal mereka telah mulai berangkat itu, rombongan itu. Si fulan dia belum punya biaya. Punya biaya setelah 1 hari rombongan berangkat. Tanggal 28 dia punya biaya. Dan dia bisa menyusul orang tersebut dengan perjalanan yang cepat. Orang biasa melakukan perjalanan hanya siang hari. Si fulan yang tertinggal ini bisa mengejar. Jadi malam hari dia tetap melakukan perjalanan supaya menemukan rombongan ini. Maka tidak wajib bagi dia melakukan haji. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan tidak secara mu'tad. Sedangkan disyaratkan melakukan perjalanan ini, kemampuan ini adalah imkanu sayri alal wajhi al-mu'tad. Paham ya? Dia wali Allah. Dia pergi ke Makkah itu sekejap mata. Ya kan? Tidak wajib haji bagi dia. Karena tidak alal mu'tad itu. Itu khariqul adah. Ya kan? Tidak wajib haji bagi dia. Sekalipun kalau dia mengerjakan haji, sah haji bagi dia. Nah, tapi tidak wajib haji bagi dia. Ya kan? Musbika umpamanya kan? Kejap mata sampai di Husain. Kemudian pesawat yang ada sekarang itu dianggap al-mu'tad. Nah, pesawat yang ada sekarang dianggap al-mu'tad. Kalau orang perjalanannya 1 jam saja, contohnya di sini, berapa jam ke Makkah? 3 jam. 2 jam. Ya, dianggap itu normal ya. Kemudian yang ketujuh syaratnya adalah dekat. Waktu, adanya waktu haji. Kapan saja bulan-bulan haji itu? Bulan Syawal. Kemudian bulan Dzulqa'idah, kemudian 10 malam Dzulhijjah. Nah, itu bulan-bulan haji. Bulan Syawal, Dzulqa'idah dan 10 malam Dzulhijjah. 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau umrah kapan waktunya? Seluruh tahun, seluruh hari, kapan pun boleh. Nah, gitu ya. Apa maksudnya bulan Syawal boleh kita haji? Boleh kita bulan, maksudnya boleh kita niat ihram bulan Syawal itu. Kalau kita telah berniat ihram, sah kita nanti tidak perlu ihram lagi. Kan cukup nanti langsung wukuf di Arafah. Jadi boleh di awal Syawal itu telah niat ihram. Nah, jadi berapa syaratnya untuk istita'ah bin nafsi ini? 7. Pertama, mampu memiliki biaya, kemudian di pos-posnya, kemudian yang ketiga, aman perjalanan, kemudian punya kendaraan. Syarat punya kendaraan ini kita rinci. Ada laki-laki dan kunsa, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan sama kunsa, syaratnya adalah punya kendaraan. Baik perjalanannya itu adalah 2 marhala atau tidak marhala, baik dia mampu berjalan, tidak mampu berjalan, ya kan? Maka wajib dia punya kendaraan. Artinya, atau punya biaya untuk kendaraan. Kalau untuk laki-laki, syaratnya adalah kita rinci. Kalau seandainya perjalanan itu panjang, lebih dari 2 marhalah, maka syaratnya dia wajib adalah punya kendaraan. Kalau kurang dari 2 marhalah dan dia mampu berjalan, maka wajib bagi dia. Walaupun dia punya kendaraan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Maka tidak disyaratkan di sini ar-rahilah atau kendaraan. Ya kan? Karena perjalanannya itu tidak jauh. Tapi kalau seandainya dia tidak jauh, tapi tidak mampu berjalan, berjalan, maka disyaratkan punya kendaraan. Kalau disyaratkan punya kendaraan, disyaratkan tadi mahmil. Kalau punya mahmil, disyaratkan adil. Yaitu kalau sulit, mempunyai kan masyaqqah sadidah, disyaratkan punya adil. Kalau punya adil, kalau sulit juga disyaratkan punya kanisah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang kelima disyaratkan dia bisa menetap di atas kendaraan itu dengan tanpa ada kemudaratan. Kemudian yang keenam, perjalanan dengan perjalanan yang normal. Kemudian yang ketujuh adalah waktu. Paham sampai di sini ya? Nah, kalau perempuan ditambah lagi. Perempuan ini syaratnya punya mahram. Punya mahram, ya kan? Baik abangnya, kakaknya, saudaranya, ya kan? Orang tuanya, ayahnya, seperti itu. Bibinya, pamannya, boleh, ya kan? Atau punya suami. Ya, punya suami. Atau punya budaknya yang memang terpercaya dulu. Ya kan? Sekarang tak ada lagi. Atau punya teman-temannya, perempuan sesama perempuan, baik dua atau tiga, minimal dua, ya kan? Yang mereka itu thiqah semuanya. Tapi kalau satu orang, tidak wajib bagi dia. Tapi kalau mampu dia satu orang, maka boleh, bukan wajib, boleh bagi dia haji. Dia bisa sendiri pergi, boleh bagi dia, tapi belum tidak wajib. Nah, gitu. Sah hajinya, dianggap haji wajib. Ya. Dan termasuk juga di sini maksudnya adalah memiliki mahram di sini adalah mampu membiayai orang menemani dia untuk haji. Nah, gitu. Gitu kan, mampu mengupah orang. Tentu sekarang alhamdulillah tidak demikian. Tentu sekarang di mana-mana banyak perempuan, ya kan? Yang melakukan haji banyak yang berangkat. Umroh banget perempuan yang banyak berangkat. Alhamdulillah. Dan itu sangat memudahkan sekarang. Dan bisa berangkat sendiri, tidak apa-apa. Tidak perlu ada mahram. Dan disyaratkan, kalau dia buta, disyaratkan ada pembimbing tentu ya. Kemudian itu istito'ah pertama, istito'ah bi an-nafsi. Kemudian istito'ah kedua ada istito'ah bi al-ghayr. Kalau tidak mampu sendiri mengerjakan haji, tapi punya biaya, bisa nyuruh orang. Nah, gitu. Maka ini namanya istito'ah bil ghairi. Namanya al-istinabah atau al-inabah. Tapi syarat al-inabah ini tiga. Syarat inabah ini tiga. Pertama, antara orang yang tidak mampu dengan Makkah itu jaraknya adalah dua marlah atau lebih. Orang yang tidak mampu, kalau dalam kitab diistilahkan dengan al-ma'dub. Al-ma'dub. Al-ma'dub itu orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Lemah untuk melakukan perjalanan haji. Ya kan? Mungkin sakit atau mungkin tua. Maka disebut dengan al-ma'dub. Jarak antara si ma'dub dengan Makkah itu dua marlah atau lebih. Itu jarak yang boleh kosor lah. Seperti itu secara mudah. Itu syarat pertama. Tapi kalau jarak antara dia dengan Makkah itu kurang dari dua marhalah. Hanya 50 km. Dan dia tidak mampu. Walaupun dia kaya, dia tidak boleh meminta ganti kepada orang lain. Loh, dia tidak mampu sekarang. Bagaimana? Tunggu sampai dia mati. Kalau telah mati, baru boleh istinabah diambil dari harta terikahnya. Nah, gitu ya. Yang kedua, yaitu syaratnya adalah ujrah. Yang digunakan untuk biaya orang yang menggantikan kita ini, tentu ujrah yang lebih dari biaya hidup kita. Kita punya anak, lebih dari biaya anak kita. Kita punya istri, lebih dari biaya istri kita. Gitu kan? Setelah juga istrinya dua, tentu lebih banyak biayanya. Maka jangan keluarkan pula untuk menggantikan hajinya. Seperti itu ya. Kemudian seandainya, kalau ada yang mutatawwi, ya. Mutatawwi itu dia mau melaksanakan haji untuk kita tanpa ada upah. Nah, itu namanya mutatawwi. Kalau seandainya ada mutatawwi, ya kan, maka tidak disyaratkan punya upah. Dan wajib dia menerima kalau seandainya mutatawwi itu adil syarat pertama. Kalau fasik tidak wajib menerima. Yang kedua adalah dia tidak ma'dub. Kalau seandainya dia ma'dub lah sama-sama lah. Kita satu partai. Yang kedua, yang ketiga syaratnya dia telah mengerjakan haji. Atau tidak telah mengerjakan umrah. Kalau dia belum mengerjakan haji umrah, ya haji dia lah nanti. Ya, maka kita lihat kalau seandainya kan ada kala yang menggantikan kita itu pihak keluarga kita atau orang lain, umpamanya pihak keluarga dia atau pihak keluarga dia, masuk pihak keluarga ini adalah usul kita, kakek kita terus ke atas, ayah kita terus ke atas, atau furu kita, anak cucu terus ke bawah. Kalau mereka syarat untuk wajib menerima tabarru' mereka ini, yaitu kebaikan mereka ini adalah dua. Yang pertama, mereka tidak berjalan kaki. Mereka tidak berjalan kaki. Mesti punya kendaraan atau biaya untuk kendaraan. Yang kedua, mereka tidak bergantung dengan biaya orang lain. Tapi mereka di perjalanan juga minta-minta umpamanya. Maka tidak boleh, karena dianggap juga tidak mampu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah, dia juga tidak bergantung dengan usahanya di tengah perjalanan. Artinya dia memang punya biaya dari awal kalinya. Kemudian syarat, kalau seandainya menggantikan itu bukan keluarga, umpamanya orang lain, muridnya umpamanya mau umpamanya untuk berkhidmat untuk gurunya gitu kan. Maka syaratnya adalah tidak ada syarat. Dan tidak punya syarat bagi dia. Tidak disyaratkan, walaupun dia berjalan, walaupun dia meminta-minta nanti, walaupun dia itu bekerja di perjalanan, tidak masalah. Tapi syaratnya adalah satu saja, yaitu dia tidak tertipu dengan dirinya. Maksud tertipu umpamanya, dia melakukan perjalanan dengan sendiri dalam keadaan akan kemungkinan untuk terjadinya kemudaratan kepada dia lebih besar. Seorang sedang perang umpamanya kan, di perjalanan atau jalur perjalanan tersebut. Maka tidak boleh, ya kan? Jangan diterima, membahayakan orang lain. Kita baca rukun haji sedikit ya. Arkanul haji, rukun haji. Kemudian tiga syarat tadi, dua syarat baru kita sebutkan. Syarat yang ketiga adalah dia memang berputus asa. Memang kata dokter ini tidak akan sehat lagi nih. Tidak mungkin untuk bisa melakukan perjalanan haji. Atau sudah tua bangka mungkin tidak mudah deh. Tidak mungkin ya. Kemudian arkanul haji. Dalam permasalahan sholat, puasa, zakat, kita katakan rukun dan wajib itu muradif. Maknanya sama. Rukun-rukun sholat, maka sama dengan wajib-wajib sholat. Rukun-rukun wudu, sama dengan wajib-wajib wudu. Ya kan? Dalam puasa dan zakat sama. Tapi dalam haji, rukun dan wajib itu berbeda. Rukun dan wajib itu berbeda. Apa perbedaannya? Rukun adalah, kalau tidak kita kerjakan, maka tidak sah haji kita. Kalau seandainya belum kita kerjakan, maka belum boleh tahallul. Belum boleh tahallul. Kalau kita tinggalkan, maka nanti wajib mengqadanya. Tidak bisa ditutupi dengan membayar fidyah. Tapi kalau wajib haji, kalau kita tinggalkan, maka boleh kita tahallul. Maka boleh nanti dibayar dengan fidyah. Disembelih saja hewan nanti menggantikannya. Nah, itu perbedaan haji dan rukun dengan wajib. Jadi rukun suatu yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, wajib diqadha tahun depan. Dan belum boleh dia tahallul kalau belum mengerjakannya. Paham ya? Kalau dan tidak bisa digantikan dengan dam. Tapi kalau wajib haji, bisa digantikan dengan dam. Dan tidak wajib mengulang haji tahun depan. Karena sah. Nah, gitu. Paham ya? Bisalah istilahnya kita katakan, wajib ini sama seperti kalau dalam sholat, sunnah abad. Nah, gitu. Kalau yang rukun, dan rukun biasa. Ya kan? Kalau kita ketinggalan Al-Fatihah, tidak wajib membaca Al-Fatihah lagi. Ya kan? Tapi kalau kita ketinggalan tasyahud, ketika rukun, ketinggalan kunut, bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, gitu. Mirip lah. Jadi rukun wajib di sini mirip dengan permasalahan rukun dengan sunnah abad dalam sholat. Paham ya? Perbedaannya? Beliau katakan, arkanul haji sitatun. Rukun haji itu ada enam. Pertama, ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bercukur. Yang keenam adalah tartib kebanyakan daripada rukun. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur, dan tartib kebanyakan daripada rukun. Pertama, ihram. Apa itu makna ihram? Ihram itu maksudnya adalah niat masuk ke dalam haji. Itu makna daripada ihram. Niat masuk ke dalam ibadah haji. Ya, bahwa dia berniat untuk haji atau berniat untuk ihram karena Allah Ta'ala. Syarat niat ini mesti di bulan haji. Apa saja bulan haji tadi? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Ya kan? Kalau sebelum itu, umpamanya sekarang, umpamanya bulan Sya'ban, dia telah berniat ihram, belum sah. Bulan Ramadan, belum sah. Ya, tapi kalau Syawal, baru sah. Nah, dianggap sah ihramnya. Nanti dia boleh mengerjakan ibadah wukuf langsung. Ya. Ini pertama, yaitu niat. Syaratnya mesti di bulan haji. Kalau dia kerjakan di luar bulan haji, maka terjadi maka itu dianggap sebagai ibadah umrah saja. Maka tidak dianggap sebagai ibadah haji. Kemudian dianjurkan, disunahkan ketika niat itu adalah pertama kan niat itu dalam hati, tapi dianjurkan, ini sunnah, ini bahkan bisa dikatakan ittifaq para ulama, yaitu dia melafazkan, ya kan? Setahu saya, di termasuk ittifaq para ulama, yaitu dia lafazkan yang diniatkan ini bersama dengan talbiyah. Jadi dia ucapkan umpamanya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan berihram dengan haji ini karena Allah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kemudian mengucapkan talbiyah. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu dianjurkan. Kemudian talbiyah itu niat ihram tadi hanya dianjurkan pada talbiyah yang pertama itu saja. Talbiyah berikutnya tidak mesti mengucapkan niat niat lagi. Cukup yang pertama itu. Ya. Maka nanti dalam ibadah selanjutnya tidak perlu niat juga. Apa ibadah selanjutnya? Wukuf, tawaf, sa'i, tidak perlu niat. Kalau kita sa'i nanti tidak perlu niat, tawaf tidak perlu niat, wukuf tidak perlu niat. Bahkan di wukuf itu bukan tidur kita di sana sah. Maksudnya kita tidur dibawa orang ke sana. Kemudian setelah bawa ke sana, mau keluar lagi. Sah wukuf kita. Walaupun kita tidak sadar. Bahkan maksudnya kita dikejar orang, maksudnya kita buronan. Ya? Dikejar orang di sana. Kabur di tanah wukuf itu. Tanah Arafah tersebut. Dianggap juga sebagai wukuf nanti. Tidak disyaratkan niat. Nah gitu. Tapi ada di sebagian ibadah nanti disyaratkan tidak adanya niat lain. Nah gitu. Seperti dalam ibadah wukuf. Di ibadah tawaf. Ibadah tawaf disyaratkan nanti tidak adanya niat lain selain tawaf ini. Walaupun tidak disyaratkan niat. Contohnya niat lain umpamanya, istri kita udah dulu kita kejar. Kayak klaim dia gitu kan. Kejar-kejaran. Maka tidak dihitung yang dikejarnya itu. Maka dihitung mesti diulang dari awal lagi. Gitu kan? Diulang dari sebelah ajar asal. Nanti kita bahas dalam masalah tawaf. Dari mana mulainya, kemudian berapa putarannya, kemudian bagaimana aturannya. Ya, kemudian dia disunahkan mendawamkan talbiyah selama dia ihram. Labbaik Allahumma labbaik, selanjutnya terus kecuali kalau dia telah tawaf. Kalau tawaf ada zikir sendirinya. Ya kan, kecuali kalau dia sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah ada zikir sendirinya. Maka tidak dianjurkan talbiyah lagi. Paham ya? Kemudian dianjurkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah talbiyah. Kalau yang ingin ihram itu adalah laki-laki, maka silakan hilangkan dari semua badannya semua pakaian al-muhit. Al-muhit. Ada dua istilah. Al-muhit dengan al-muhit. Kalau dalam mata Nabi Suja dengan istilah al-muhit. Kata Syekh Mustafa, lebih ahsannya adalah atau asmalnya adalah al-muhit. Karena al-muhit masuk kepada al-muhit. Al-muhit itu maksudnya yang berjahit. Ini berjahit. Tapi al-muhit lebih daripada itu. Apa definisi al-muhit? Al-muhit maksudnya adalah pakaian yang meliliti di badan kita, ya kan? Kemudian dia bisa yastamsik binafsi. Apa yastamsik ini? Bisa terpasang dengan sendirinya. Umpamanya celana, setelah kita pakai sendiri, dia dibiarkan seperti itu. Baju ini dipakai seperti itu. Kemudian selanjutnya dia dipakai dalam keadaan normal. Dipakai dalam keadaan normal, tapi celana umpama kita pakai ke kepala, maka tidak haram bagi orang yang ihram. Celana kemudian dipakainya di baju di lengannya. Alal wajib mutlak enggak? Tidak. Maka tidak masalah, gitu kan? Maka yang disebut al-muhit di sini adalah setiap pakaian ada di badan dan dia bisa terpasang dengan sendirinya dan dipakai dalam keadaan normal. Ya. Maka selain daripada ini boleh. Ya kan? Kemudian, ya, setelah itu dia tanggalkanlah semua itu, pakaian gamisnya, celananya, kopiahnya, khufnya, karena khuf itu termasuk al-muhit. Al-muhit dia, ya. Al-muhit. Tapi kalau perempuan, ya jangan. Perempuan wajib menutup aurat, gitu kan? Dan dianjurkan bagi orang ihram itu bersiap-siap. Apa siap-siap? Ya, cukur segala apa yang bisa dicukur. Ya, cukur bulu kemaluan, kemudian cabut bulu ketiak, kemudian cukur kumis gitu kan, kemudian potong kuku, kemudian mandi berharum-haruman, ya mandi berharum-haruman. Kalau tidak punya air ketika itu silakan tayamum, kemudian memakai parfum bagi laki-laki, bagi perempuan juga, tapi syarat parfum bagi perempuan adalah parfum yang menghilangkan bau, bukan parfum yang menambah bau. Karena ada perempuan tuh 10 meter kita udah terbau. Itu haram bagi perempuan, baik dalam haji maupun tidak haji. Haram bagi perempuan, ya. dia udah pergi, tapi baunya masih tinggal. Itu bau mimpi. Itu haram bagi perempuan memakai parfum seperti itu. Ya, baik dalam haji maupun tidak haji. Kecuali dia di depan mahramnya atau di depan suaminya. Jadi tidak boleh dia memakai parfum, ya kan? Dianjurkan bagi perempuan itu parfum kalau dia hanya untuk menghilangkan bau badannya saja. Ya, kecuali kalau dia itu dalam masa iddah. Itu kita istilahkan dengan muhiddah, perempuan yang masa ihdat. Perempuan dalam masa ihdat itu tidak boleh bergaya sedikit pun. Maka kalau pakai sabun, tengok sabunnya, apakah sabun yang menimbulkan efek harum nanti? Maka tidak boleh bagi dia itu. Tidak boleh. Itu syariat. Ya kan? Kalau orang sekarang baru pertama janda, langsung promosi. Ya kan? Tidak boleh, haram. Langsung jual apa namanya? Jual gaya. Pesona. Kemudian astagfirullah. Ngapain saya ke sana? Semangat. Kemudian sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat namanya sholat apa? Sholat sunat apa namanya? Hah? Ihram, dia serang ihram. Sunat ihram. Ah, kan ada sunat ihram. Pernah dong kita bahas kalau tidak salah? Enggak pernah. Sunat ihram ini, pernah enggak kita bahas dulu? Ada sunnah itu sebabnya mutaqaddim, sebabnya mutaakhir, sebabnya muqarib. Pernah kita bahas kan? Nah, gitu. Yang haram di waktu-waktu haram itu sunat apa? Sunat yang sebabnya mutaakhir. Kalau sunat yang sebabnya mutaqaddim atau muqarin tidak haram di waktu haram. Contoh di waktu apa sih waktu-waktu haram salat? Waktu setelah asar, setelah subuh. Itu kan waktu-waktu haram untuk salat. Salat apa? Salat yang sebabnya itu adalah mutaakhir. Kalau muqarin, ya kan umpamanya muqarin apa? Hah? Qabliyah, salat rawatib itu karena taqaddum itu, maka tidak masalah. Gerhana. Pas dengan gerhana kita dianjurkan sholat. Gitu kan? Kalau mutaakhir sebabnya itu yang haram di waktu haram ini. Atau yang sholat mutlak, itu yang haram. Nah, contohnya ini, ihram. Kita kan mau ihram. Nah, sebelum ihram dianjurkan sholat sunnah. Berarti sebabnya adalah sebab mutaakhir. Maka mesti tidak sholat di waktu yang haram. Karena dia termasuk sholat yang sebabnya mutaakhir. Tidak boleh sholat di waktu haram. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau dalam lihat sholat, silahkan sholat dalam di rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua baca surat An-Nas, ya kan? Niat ihram, sunat ihram, kemudian setelah itu pakai ihram. Ya. Apa pakai ihram dianjurkan bagi laki-laki ya memakai sarung. Ya, izar. Sarung maksudnya yang dipakai itu warna putih dianjurkan, kemudian rida warna putih. Kemudian yang baru dianjurkan. Kalau tidak ada yang baru, ya yang dicuci. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya setelah itu memakai sandal. Sandal syaratnya adalah sandal yang memang tidak al-muhib. Sandal yang tampak jari dan tampak tumitnya. Apa kalau di Indonesia? Selau. Selau apa? Swalau. Jempit. Sandal jempit lah kan. Kata orang Mesir, ship-ship. Kata orang Mesir. Yang sip-sip kata orang Mesir itulah yang apa namanya di belakang dan depannya tampak. Nah gitu. Tapi kalau menutup sepatu seperti hub itu enggak boleh ketika kita haji. Ketika kita umrah. Paham ya? Kita ihram lah, enggak boleh. Kalau perempuan dianjurkan bagi perempuan itu memakai khudab. Khidab apa khidab betul? Inai lah. Diinaikan tangannya semuanya nih. Ya, tidak tatrif. Tatrif itu inai di sini aja kuku-kuku. Itu enggak boleh. Ya kan kalau warna hitam tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau kuku-kuku saja tidak boleh. Baik dia belum nikah, kalau sudah menikah boleh. Nah, itu kan boleh. Kalau belum nikah boleh di sini-sini saja. Kemudian kalau di sini ya khidab di semua ya pakai semua tangan ini. Di semua ya tangan batin dan tapak tangan semuanya. Jangan diukir-ukir pula di sini. Labbaikallah, jangan. Atau bunga-bunga kayak menikah, tidak boleh itu. Ya, tapi semuanya tangan ini. Hah? Ya enggak apa-apa. Nanti kan hilang itu kan warnanya itu. Lama hilang itu. Enggak apa-apa. Kemudian dianjurkan bagi mereka itu digitukan ke mukanya. Mungkin ada sebagian perempuan itu yang pakai cadar gitu kan. Dan ketika ihram dia wajib menanggalkan cadar. Haram hukumnya ketika ihram pakai cadar. Ya gitu. Apalagi masker sama aja. tidak boleh. Nah, gitu kan? Maka mungkin sebagian mungkin tidak adat gitu kan? Maka dianjurkan bagi perempuan itu memasang khidab di sini supaya tidak kelihatan juga, itu kan muka aslinya dipasang seperti ini. Kayak apa itu? Kayak orang daya. Ninja. Kayak ninja, tentara, gini kan? Tentara. Ya dianjurkan seperti itu. Tapi jangan laki-laki gitu pula. Kan dianggap orang aneh pula. Kok begini pula gitu kan? Ah, itu bagi perempuan. Laki-laki enggak boleh pakai gitu-gituan. Kekinian-kinian gitu enggak boleh, haram bagi laki-laki mutlak. Ya. Bagi perempuan ada rincian tadi. Kalau dia sudah menikah boleh. Kalau belum menikah enggak boleh warna hitam. Kemudian selanjutnya, kok sampai ke situ tadi? Oh ya, dianjurkan khidab bagi perempuan. Kemudian niat ihram itu ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaan. Ada namanya ifrat, ada namanya tamattu, ada namanya qiran. Ifrat, tamattu, dan qiran. Apa itu ifrat? Sederhananya ifrat itu sendiri-sendiri. Haji dahulu, kemudian umrah setelah itu. Ya. Kemudian secara sederhananya tamattu itu adalah umrah dia ihram dia dengan umrah. Kemudian setelah misalnya mengerjakan itu, baru dia umrah dengan haji. Kemudian kalau qiran, digabung dua-duanya. Itu secara sederhana. Maka kita rincikan, ifrat itu ada tiga gambarannya. Ifrat ini yang lebih utama ya, karena Rasulullah SAW itu melaksanakan haji itu selalu dengan ifrat. Walaupun ada hadis yang mengatakan, Rasulullah itu mengatakan, pernah tamattu dan qiran, maka kata para ulama kita itu hanya menunjukkan kebolehan tamattu dan qiran. Bukan itu menunjukkan keutamaan. Yang utama dalam haji dan umrah itu adalah ifrat. Sendiri-sendiri. Tidak digabungkan. Ya, bagaimana? Nah, ada tiga suaranya, ada tiga gambarannya. Pertama yang paling utama namanya al-fudla, yang kedua al-fadilah, yang ketiga adalah mafdula. Yang pertama, yang paling utama adalah dia ihram dengan haji dulu di bulan-bulan haji. Di bulan-bulan haji itu dia ihram terlebih dahulu, ya kan? Kemudian setelah dia selesai mengerjakan amalan haji, dia keluar ke tempat halal. Jadi tanah haram, tahu tanah haram ya? Jadi tanah haram. Jadi di tanah haram itu tempat yang memang haram kita. Nanti yang kita jelaskan melaksanakan hal-hal yang diharapkan, ya kan, ibadah haram, mengganggu hewan haram dan yang lainnya seperti itu, berburu. Bagi orang yang ifrat ini, setelah dia ihram dengan haji di bulan haji itu, kemudian dia melaksanakan haji, dia keluar sedikit ke tanah halal. Anggaplah ini bahagian ini tanah ini Ka'bah, kemudian ini adalah haram, ya kan, keluar sedikit ke tanah halal. Kemudian masuk lagi ke dalam, ya kan, dengan niat ihram umrah, kemudian mengerjakan amalan umrah di tahun haji itu juga. Nah, ini yang paling bagus, paling utama. Jadi selesaikan haji terlebih dahulu, kemudian keluar. Nah, ke tempat halal, kemudian masukkan tanah ihram lagi dalam keadaan ihram untuk umrah. Kalau tadi imam ihram haji. Paham ya? Ini yang lebih utama, pertama. Yang kedua, al-fadilah yang di bawah itu adalah dia umrah sebelum haji. Di umrah terlebih dahulu. Umrah terlebih dahulu, kemudian setelah umrah, ya kan, setelah selesai mengerjakan, baru haji. Kemudian yang ketiga adalah surah daripada ifrat ini adalah dia mengakhirkan umrah dari tahun haji ini. Atau tidak umrah sama sekali. Nah gitu, hanya haji saja. Ini yang disebut dengan ifrat. Tidak menggabungkan antara haji dan umrah. Paham ya? Nah, dan ini yang lebih utama dalam melaksanakan ibadah haji. Atau niat ihram. Kemudian yang kedua adalah tamattu. Tamattu ini ada tiga surah. Atau dua surah. Yang pertama, jadi sederhana, tamattu ini umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu haji. Ya, di tanggal 8 dan 9-nya. Jadi kita umrah dari miqat negeri kita. Nanti miqat itu ada dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Jadi miqat makani itu maksudnya adalah kita tidak boleh melewati tempat itu kecuali dalam keadaan kita ihram. Nah, kecuali dalam kita ihram, telah niat ihram, telah melaksanakan hal-hal yang dianjurkan oleh ihram, diwajibkan bagi orang ihram, itu namanya miqat makani. Tidak boleh melewati tempat itu kecuali dalam keadaan kita dalam keadaan ihram. Kalau miqat zamani itu waktu-waktu ihram maksudnya gitu kan, yang telah kita sebutkan tadi. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari Dzulhijjah. Jadi tamattu ini gambarnya adalah dia umrah ihram dengan umrah dulu dari miqat tempatnya itu, artinya dia melewati miqat tempatnya itu, ya kan? Rupanya kalau kita dari arah Mesir ini disamakan kayaknya dengan Yaman. Di Yalam-Yam kalau tidak salah seperti itu ya. Maka kalau melewati itu, kita mesti dalam keadaan ihram. Ya gitu. Ihram dengan umrah umpamanya. Kemudian setelah mengerjakan amalan umrah secara keseluruhan, dia ihram dengan haji di hari-hari haji. Itu tanggal 8 atau tanggal 9. Dia niat ihram haji. Nah, gitu ya. Atau surahnya adalah dia ihram dengan umrah ini dari miqat balaknya, kemudian mengerjakan amalan haji, kemudian ihram dari miqat balaknya lagi. Jadi ihram dari miqat balaknya itu, miqat dari negerinya itu, dengan ihram apa? Umrah. Kemudian setelah menyelesaikan amalan umrah, kembali lagi ke miqat itu untuk ihram haji lagi. Nah, ini tamattu' juga. Tamattu' kedua. Sama dengan ifrad arti. Maka ini sebagian ulama mengatakan ini ifrad min nahiyatin wa tamattu' min nahiyatin. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah al-qiran. Qiran ini ada beberapa surah. Surah pertama adalah dia niat di awal itu, niat ihram itu, haji dan umrah bersamaan. Saya niat umrah dan haji bersamaan. Atau haji dan umrah bersamaan. Atau dia ihram dengan umrah dulu, niat ihram dengan umrah. Niat ketika ihram itu adalah umrah. Kemudian sebelum dia masuk mengerjakan amalan umrah, yaitu sebelum dia tawaf, dia niatkan haji ketika itu. Maka ini juga disebut sebagai qiran. Ya kan? Maka masuklah ibadah haji ke dalam ibadah umrah, atau umrah ke dalam ibadah haji. Maka yang lebih utama, tapi tamattu' dan qiran ini nanti wajib dia membayar fidyah itu. Wajib membayar dam. Nanti akan kita jelaskan, bagi orang yang tamattu' dan qiran ini, wajib membayar dam. Ya kan? Sekian dan sekian. Dan yang lebih utama adalah mengerjakan ibadah haji itu secara ifrad. Ihram secara ifrad. Itu lebih utama daripada tamattu' dan qiran. Dan tamattu' lebih utama daripada qiran. Ya kan? Tapi syarat daripada ifrad itu lebih utama adalah kalau ifradnya itu, umrohnya itu di tahun haji. Di tahun haji itu juga. Tapi kalau dia haji sendiri saja, kemudian umroh nanti setelah tahun depannya, lebih baik digabung aja. Biar kita gabung aja, biar kita membayar fidyah, asalkan kita umroh dan haji di tahun itu. Ya kan? Tapi kalau umrohnya itu kita tunda tahun berikutnya, maka itu tidak lebih utama. Lebih utama tamattu' dan qiran. Jadi ifrad lebih utama kapan? Ketika kita umrohnya itu di tahun haji juga. Paham sampai di sini ya? Perbedaan antara ifrad, tamattu' dan qiran. Yang kedua adalah rukunnya al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Apa maksud dengan wukuf di Arafah ini? Beradanya orang yang ihram, muhrim itu di tanah haram walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar. Baik dalam keadaan sadar, baik dalam keadaan tidak sadar, baik dia berkendaraan, berdiri, duduk, jongkok, tidur. Ya kan? Kabur, tidak kabur, tidur. Datang naik helikopter mungkin. Lewat itu. Maka dia dianggap sebagai wukuf di Arafah. Walaupun hanya sebentar. Kapan waktu wukuf itu? Mulai dari tanggal 9, ya kan? Apakah mutlak tanggal 9? Dari zuhurnya. Mulai dari zuhur itu, ya kan? Sampai besoknya, tulu' fajri yaumun nahar. Itu terbitnya fajar hari raya. Jadi tanggal 9 hari Arafah itu, sampai terbitnya fajar hari tanggal 10 besoknya. Nah, gitu. Nah, itu waktunya. Tapi dianjurkan bagi dia adalah bagi orang yang wukuf di Arafah ini menghimpun antara malam dan siang. Artinya ada sedikit dari siang dan ada sedikit dari malam. Atau sepenuh hari siang dan malam itu lebih afdal lagi. Nah, gitu. Tapi sebentar saja telah cukup. Sebentar saja dia wukuf di sana telah cukup. Dan dianjurkan lagi bagi dia adalah berdiri di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Mauqif Rasulullah. Disebut dengan Mauqif Al-Mahamil. Masyhur di sana, terkenal sekali. Kemudian kedua, dianjurkan bagi dia berkendaraan. Menghadap kiblat. Bersuci dari hadas dan najis. Tidak disyaratkan bersuci, tapi sunnah hukumnya bersuci. Ya, dalam ibadah haji itu tidak mesti bersuci. Kecuali tawaf nanti. Wajib bersuci. Maka perempuan wajib bersuci hanya dalam keadaan tawaf. Kalau dia dalam keadaan tawaf itu tidak bersuci, berhenti dulu, tunggu dulu. Berapa lama pula ada haid itu? Sebentar, ya paling lama 15 hari. Ya kan? Kemudian setelah itu tawaf. Karena tawaf itu tidak ada batasnya. Ya. Di masa-masa haji ini, belum bulan haji ini. Boleh kapanpun. Nah, gitu. Asalkan tidak dalam keadaan haid. Jadi dianjurkan bagi dia dalam keadaan bersuci. Ya kan? Orang haid pun tidak masalah hukum. Kemudian berdiri dalam keadaan dia tidak berpuasa. Kalau kita orang yang tidak haji, dianjurkan berpuasa. Betul kan? Nah, bagi orang haji tidak dianjurkan mereka untuk berpuasa. Walaupun dia mampu, iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah dia menampakkan diri dengan matahari, artinya tidak memakai payung. Nah, gitu. Tapi kalau memang tidak mampu, ya kan lemah sekali, ya pakailah payung. Kemudian selanjutnya adalah berdiri dengan khusyuk, dengan khudu', menghadirkan hati, menangis, ya kan? Atau kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Biasanya kan menangis itu melihat orang menangis. Menangis, pura-pura menangis, kemudian menghilangkan semua beban. Husnuzon dengan Allah, berdoa, ya kan? Sebutkan semua doa, gitu. Kemudian memperbanyak tasbih, tahlil, istighfar, salat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah rukunnya tawaf. Tawaf ini setelah wukuf di Arafah. Nah, ini wajib tertib ini. Tidak boleh kita tawaf, kecuali tawaf tawaf qudum, ya kan? Jadi tawaf yang pertama kita kerjakan sampai di tawaf itu banyak macamnya. Ada tawaf yang namanya tawaf sunnah. Itu disebut dengan tawaf qudum. Kalau dalam haji ya. Kalau dalam umrah, tawaf itu hanya tawaf rukun. Tidak ada tawaf qudum. Tidak ada tawaf yang lain. Tawaf rukun hanya di dalam dalam umrah. Dalam haji itu juga ada namanya tawaf sunnah lagi, tawaf mau meninggalkan namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada. Ada tawaf rukun atau tawaf ifadah, itu sama maknanya. Kalau seandainya telah wukuf di Arafah, maka setelah itu amalan yang dikerjakan adalah tawaf di Baitullah. Ya kan, tawaf. Ini disebut dengan tawaf apa? Tawaf rukun atau tawaf ifadah yang dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Paham ya? Kapan mulai masuk waktunya? Setelah kita wukuf tadi, kapan mulai masuknya? Telah mulai dari nisfu lailatin nahar. Pertengahan malam nahar, tanggal 10 itu. Nah, telah boleh kita mulai untuk wukuf. Nah, gitu. Ya, kapan akhirnya? Boleh sampai kapanpun. Ya kan? Asalkan di masa bulan haji. Wa yushtaratu, dan syaratnya adalah, nanti kan kita sebutkan syarat-syarat tawaf itu. Umpamanya tidak ada niat lain. Dia tidak disyaratkan niat, tidak perlu niat lagi. Karena niat ihram telah mencakup semuanya itu. Sebagaimana kita sholat, apakah perlu niat ruku? Niat sujud? Tidak. Tapi disyaratkan adalah tidak adanya niat lain. Kalau kita ruku umpamanya gitu kan, tapi ruku kita itu karena umpamanya menghindari sesuatu. Jadi orang melempar kita, langsung kita dengan refleks seperti itu kan. Gue langsung saja baca subhanallah. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi, seperti itu. Maka tidak sah. Karena ada niat lain di sana. Maka disyaratkan dalam tawaf juga demikian. Tidak ada niat lain dalam berlari itu. Kalau ada niat mengerjeng nyedar orang gitu kan. Ada nampak orang yang berhutang sama dia. Kejarnya. Maka dalam itu tidak sah itu. Mesti diulang lagi dari tempat Hajar Aswad. Gitu kan. Dan nanti kita bahas perinciannya. Kemudian yang keempat adalah as-sa'i. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita haji dan umrah. Amin. Amin. Kemudian sa'i. Sa'i ini artinya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dikerjakan kapan sa'i ini? Setelah tawaf qudum. Ya kan? Setelah tawaf qudum. Nah, boleh. Atau setelah tawaf rukun ini. Jadi setelah kita mengerjakan tawaf rukun ini, kita kerjakan tawaf sa'i tadi. Atau boleh jadi didahulukan dari tawaf rukun ini. Kapan? Baru pertama datang kita tawaf. Kemudian mengerjakan sa'i, boleh. Ya. Kemudian kalau setelah kita telah mengerjakan sa'i umpamanya di awal kali, maka tidak dianjurkan lagi mengulangnya, ya. Setelah sunnah tawaf rukun atau tawaf ifadah. Nanti persyaratan akan kita jelaskan. Umpamanya nanti hitungan bilangan genapnya bilangan ganjil daripada daripada Safa. 1 3 5 7 dari sini. 1 sampai di sini, 2 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 3, 5, 7 itu di Safa. Ya kan? Kemudian di Marwahnya itu yang genapnya. Jadi 2, 4, 6, itu di sini. Gitu. Nanti ada persyaratannya. Ada di beberapa tempat di lampu hijau, nanti kita dianjurkan nanti ramal. Berlari dari kecil. Lebih kencang dari biasanya bagi laki-laki gitu kan. Nah, di tempat yang tidak ada tanda hijau nanti tidak berlari kencang seperti itu. Bukan berlari kencang, berjalan agak kencang seperti itu ya. Jangan berlari pula. Kemudian kelima adalah, ya berlari maksudnya lari kencang. Ya. Tidak demikian. Tapi ya banyak juga orang berlari-lari. Seperti maraton lah. Kemudian al-halqu awat taksir. Yang rukun berapa nih? Rukun kelima, yaitu bercukur atau taksir. Ya bercukur ini, al-halqu itu maksudnya semua rambut dihabiskan. Itu dianjurkan kepada laki-laki. Kalau bagi perempuan yang anjurkan taksir, taksir ini perpendek, ya gitu. Berapa minimalnya? Minimal 3 rambut saja. Minimal 3 rambut. Nah, gitu. Walaupun rambut itu di bawah daripada tidak di dalam batas batas kepala. Ingat dalam permasalahan wudu hadrosi, boleh enggak kalau perempuan rambut panjang, boleh enggak ketika dia mengusap kepala dengan ini saja yang di bawah ini? Tidak sah. Tapi kalau ini boleh dia potong 3. Walaupun 3 itu sebahagian dari yang 3. Satu ini boleh potong sedikit, dua sedikit, 3. Nah gitu, sah. Nah, ya. Kalau orang tuanya punya 3 rambut wajib, dua punya 2 rambut wajib. Ipin umumnya datang gitu kan. Upin, ya kan? Maka wajib dia di sini. Wajib dia. Nah, karena tinggal satu lagi, ya kan? Nah, maka wajib bagi dia. Bagaimana kalau tidak punya rambut sama sekali? Ya kan, umumnya sakit gitu kan. Hilang rambutnya sama sekali gitu kan. Afanallahu wa iyyakum. Bagaimana? Tidak wajib sama sekali. Tapi sunnah untuk menggulingkan aja gini. Ya, kesunahan seperti itu. Ya kan, ambil silet itu, jangan sampai basah. Jangan begitu pula gini. Ya sunnah gini kan aja gitu kan. Formalitas. Ya boleh, tidak masalah. Buat tak aja tidak masalah. Boleh. Kita sendiri pun ngambil sedikit gini, maka dicabut ini boleh juga. 3 udah lah, ya kan? Atau kita gini-gini kan? Udah 3 udah. Itu rontok. Ya, tidak masalah. Baik dengan dicabut, dengan ditarik, terserah. Dibakar. Boleh juga. Tidak masalah. Asalkan sarannya izalatu syari. Menghilangkan rambut. Kalau dalam permen wudu, itu mengusap kepala. Maka tidak boleh rambut yang jatuh ke sini, karena itu bukan kepala. Nah, gitu kan? Kalau di sini, boleh. Karena dia bagian dari kepala. Furu' dari kepala. Furu' dari kepala. Paham ya? Nah, perempuan tidak boleh wetak. Kalau tidak diizinkan oleh suaminya. Atau tashabuh berijal. Tidak boleh. apalagi? Kemudian selanjutnya, kapan mulai cukur itu, masuk waktunya, itu sama dengan waktu tawaf tadi. Yaitu pertengahan malam, nisfu lailati an-nahar tadi. Dan tidak ada akhir waktunya. Boleh kapanpun. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tartibu mu'zamil arkan. Tartib mu'zamil arkan. Mentartibkan kebanyakan dari rukun. Jadi tidak semua rukun itu tertib. Tapi mu'zamnya tertib. Bagaimana? Contoh pertama, wajib niat terlebih dahulu. Tentu. Ihram terlebih dahulu pertama. Ya kan? Niat. Dari amalan yang lain. Yang kedua adalah wukuf. Lebih dahulu daripada tawaf dan bercukur. Bercukur saja. Jadi wukuf itu mesti terdahulu dari wukuf dan wukuf lebih dahulu daripada tawaf dan bercukur. Maksudnya tawaf di sini tawaf rukun. Tapi sa'i tidak ada kaitannya dengan wukuf. Dia boleh sa'i terlebih dahulu, ya kan? Daripada wukuf. Seperti dia sa'i setelah tawaf qudum umpamanya. Nah, jadi wukuf itu tertib dengan tawaf dan al-halqu, yaitu tawaf rukun maksudnya. Kemudian tawaf itu tertib dengan sa'i kalau dia belum sa'i. Nah gitu. Kalau dia belum sa'i. Antara cukur dan sa'i ada enggak tertib? Tidak. Boleh bercukur dulu, boleh dia sa'i dulu, terserah. Nah, sambil sa'i sambil bercukur. Sambil sa'i sambil bercukur. Ya satu-satulah, jangan dua-dua pula. Banyak waktu. Nah, tapi yang afdol adalah ini yang paling afdol. Syekh Mustafa sebutkan. Pertama dia ihram, tentu. Ya kan? Ihram. Kemudian setelah itu dia sampai ke Ka'bah, silakan tawaf untuk pertama kali. Tawaf namanya tawaf qudum. Kemudian setelah itu silakan bersa'i. Sa'i, dianjurkan sa'i setelah itu. Kemudian setelah sa'i menunggu sampai tanggal 9, yaitu dia wukuf di Arafah. Setelah wukuf itu dia melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Kemudian dia menyembelih. Menyembelih apapun yang disembelih ketika itu. Kalau dia tamatuk dan qiran, sembelih ketika itu damnya. Kalau dia punya sembelihan zamun biasa, sembelih ketika itu. Tanggal 10 itu. Ya. Kemudian dia bercukur, kemudian dia tawaf tawaf rukun. Kemudian habis. Amalan haji setelah dia wukuf itu afdalnya dikumpulkan dalam kalimat ranhat. Dikumpulkan dalam kalimat ranhat. Setelah wukuf nih, maka setelah itu amalan kita ranhat. Apa ro? Ramyu, melempar jumrah Aqabah. Nun, apa itu? Nahar. Ha, al-halq. Ta, to, ranhat, to, tawaf. Nah, kita jadi setelah wukuf di Arafah, udahnya kerjakan ranhat. Ra, melempah jumrah Aqabah, kemudian nun nahar, kemudian apa lagi? Ha al-halqu, kemudian ta adalah at-tawaf, kemudian terakhir arkanul umrati. Arkanul umrati ya arkanul haji illa al-wuquf. Sama dengan haji tadi tapi bedanya hanya wukuf. Apa? 5, yaitu niat dan tawaf. Tawaf di sini maksudnya ada tawaf rukun, tidak ada tawaf di sini tawaf sunnah, tidak ada tawaf kudum, kudum di sini, ya kan? Yang tawaf kudum di dalam permasalahan haji tadi ini tawaf rukun di sini. Nah gitu. Kemudian menghilangkan rambut, sa'i menghilangkan rambut, tertib hadil arkan sesuai yang telah disebutkan ya. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalash shalah sa'di makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكري الغافلون